asmara sebagai dewi dari kayangan. Siapa yang memandang bagaimana India rupamu memanglah cantik. Tapi hatimu belum tentu. Mulutmu manis seperti air.